السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Sahabat Muslim dan Muslimah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini kita akan melanjutkan membaca Risalah Ad-Da'u wad-Dawa, atau dengan judul lain Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid-Dawa Isyafi, ya. Karya fenomenal dari Syekhul Islam Qadhi Al-Qudat Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita masih berbicara tentang akibat-akibat perbuatan dosa dan maksiat. Ya, sekali lagi ditegaskan bahwa akibat perbuatan dosa dan maksiat yang dibahas dalam bab-bab ini adalah akibat dari perbuatan dosa dan maksiat pada pribadi dan jiwa manusia selama di dunia, ya. Bukan akibat berupa azab atau siksaan Allah bagi orang-orang yang melakukan maksiat, karena itu sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Jundullah, ya, tentara-tentara Allah. Bahwasannya setan la'natullahu alaihi akan menggunakan segala macam cara untuk menjerumuskan Bani Adam. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk bisa mengatasi godaan setan ini digambarkan di sini jadi Ibnu Qayyim dalam kerangka berjihad. Jadi beliau menegaskan berkali-kali bahwa jihad melawan setan adalah merupakan puncak jihad. Kalau jihad melawan manusia itu enggak selamanya bisa terjadi. Karena yang namanya jihad itu ada tata caranya, ada hukumnya, ada aturannya. Enggak sembarang orang berjihad maka dikatakan jihad. Kadang-kadang orang berjihad tapi dalam kebatilan. Belum saatnya jihad, berjihad hukumnya salah. Itu kalau berjihad melawan manusia. Bahkan orang-orang kafir, ya, yang menyerang kaum muslimin sekalipun, atau yang dikenal dengan istilah al-kufar al-harbiyun, sekalipun mereka adalah orang-orang kafir yang menyerang Islam dan kaum muslimin sekalipun, bukan berarti berjihad melawan mereka bisa diperbolehkan atau disyariatkan setiap waktu. Ada aturan. Maksud azal di sini adalah azalil insan ila abadi. Dari mulai pertama kali diciptakan manusia sampai hari kiamat, itu perjuangan melawan setan akan selalu terjadi. Maka jihad yang sesungguhnya adalah jihad melawan setan, ya, bukan melawan manusia. Apakah berjihad melawan manusia? Tidak ada. Ada, tapi itu adalah bagian daripada jihad melawan setan. Karena di belakang kekuatan orang-orang kafir yang menyerang Islam dan kaum muslimin, itu ada setan-setan yang tidak bisa mati. Orang kafir diperangi, dibunuh, sekian, selesai perkara, ya. Begitu mati, selesai gangguannya. Tapi kalau setan tidak, setan sudah diberikan penangguhan usia sampai hari kiamat. Maka peperangan melawan mereka adalah peperangan yang bersifat minal azal, dalam tanda kutip, ya, minal azali ilal abad, dari mulai pertama kali manusia diciptakan sampai hari kiamat. Nah, kemudian beliau mengatakan begini, menjelaskan. Karena berjihad melawan setan itu adalah berjihad dalam makna yang sesungguhnya, maka di dalam berjihad melawan setan juga berlaku hukum-hukum jihad. Juga berlaku aturan-aturan jihad, maaf, juga berlaku persiapan-persiapan dalam berjihad. Nah, di dalam Al-Qur'an kalau kita menilik persoalan jihad itu ada dalam surat Al-Imran misalnya ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Biasanya ayat ini dibaca kalau kita dalam konteks berbicara tentang masalah jihad melawan umat manusia. Padahal sebenarnya ini adalah konteks jihad yang sifatnya umum. Bisa berlaku untuk apa saja. Digambarkan di sini, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bersabar. Bersabar itu menghadapi diri kita sendiri, jiwa kita sendiri. Wasabiru, dan hendaknya kalian bersabar. Ini sabar yang kedua, artinya beda. Bersabar menghadapi musuh, nanti akan dijelaskan maknanya. Warabitu, dan kemudian lakukanlah persiapan di areal-areal peperangan kalian. Wattaqullah, dan kemudian bertakwalah kepada Allah. Jadi ada empat unsur yang ini akan kita bahas insya Allah dalam pertemuan kali ini. Empat unsur dalam jihad. Empat unsur dalam jihad ini harus kita gunakan juga ketika kita melawan setan. Karena setiap waktu kita melawan setan, tidak ada jeda bagi setan menggoda manusia. Kita bisa tidur, kita bisa istirahat, tapi setan gak pernah istirahat menggoda kita. Saat kita tidur, kita digoda. Saat kita sedang sholat pun, kita digoda setan. Jadi gak ada saat beristirahat. Kalau kita berperang melawan manusia, itu ada masa-masa istirahat, ada masa-masa gencetan senjata, ada masa-masa orang tidur. Kalau musuh sedang tidur, mereka gak bisa nyerang kita. Tetapi setan tidak. Dalam setiap kondisi, setan selalu menyerang kita dengan berbagai macam cara. Gak ada saat bagi kita untuk lengah dari setan. Maka ada empat hal yang harus dimiliki seorang mukmin dalam menghadapi godaan setan, dalam berjihad melawan setan. Yang pertama, isbiru. Ya, menanamkan kesabaran, ketabahan di dalam diri kita. Apa yang dimaksudkan kesabaran di sini? Karena yang namanya nafsu itu selalu punya keinginan. Gak ada di antara manusia itu yang tidak bisa tergoda oleh nafsu, gak ada. Ya. Bahkan Nabi sekalipun, cuman Nabi diselamatkan oleh Allah dengan ismah. Nabi Muhammad SAW diselamatkan oleh Allah dengan ismah. Loh, Nabi masih memiliki nafsu? Iya. Masih bisa tergoda oleh nafsu? Iya. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan itu. Ya. Suatu saat Nabi pernah duduk, tiba-tiba ada sahabat yang berlari menginjak kaki beliau, menginjak kaki beliau. Lalu beliau marah dan mengatakan, "Inni bunu mra'atin ta'kulul qadid." Saya hanya anak seorang wanita, anak seorang wanita biasa yang terbiasa memakan dendeng daging. Ya, kalau orang Arab itu biasanya kalau mereka memotong daging itu mereka buat semacam dendeng yang bisa tahan sangat lama sekali. Nanti kalau mau dimakan itu akan direndam dalam air dulu dalam waktu yang lama, baru bisa dikonsumsi. Itu namanya qadid. Ya, kalau kita di sini seperti dendeng tapi tidak sama bentuknya antara dendeng sini dengan dendeng di sana. Intinya begini, Nabi itu anak manusia, jadi begitu beliau diinjak kakinya beliau juga marah. Ya, bukan berarti karena beliau Nabi diinjak kakinya tahan, diinjak kakinya nggak marah-marah, mau dipukulin ditempeleng diam aja nggak. Ya, Nabi tetap manusia, punya sifat kemanusia, cuman beliau dilindungi dengan apa? Ismah. Apa itu ismah? Ismah itu adalah penjagaan dari Allah sehingga beliau tidak akan pernah terjatuh dalam perbuatan dosa. Ya, kalaupun beliau berbuat salah itu sudah diampuni oleh Allah. Itu bedanya antara kita dengan Nabi. Tapi ada enggak godaan nafsu pada diri Nabi? Ada, ya. Bukti lain apa? Bukti lain adalah ketika Nabi bersabda kepada di hadapan para sahabat, "Marat bi fulanah." Tadi si fulanah lewat di hadapanku. Jadi ada perempuan lewat di hadapan Nabi. "Fawaqa'a fi qalbi syahwatun nisa." Lalu tergeraklah jiwa kelaki-lakianku, ya. Jadi beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah laki-laki. Begitu melihat perempuan lewat, ini perempuan bukan istrinya loh, orang lah, orang lain, tergerak juga jiwa kelaki-lakian beliau. Ada enggak nafsunya? Bisa tergoda oleh nafsu tidak? Bisa. Nabi bisa tergoda oleh nafsu, tetapi Nabi dijaga oleh ismah. Fa'ataitu ihda azwaji, lalu kudatangi salah seorang di antara istriku, lalu aku berhubungan dengannya. Fakadzalika faf'alu, maka demikianlah hendaknya kalian melakukan. Fa'inna min amathili a'malikum ityanul halal, di antara perbuatan yang paling mulia adalah mendatangi yang halal. Jadi kita tidak berbicara nih tentang hubungan suami istri, enggak. Tapi kita berbicara tentang bahwa Nabi juga manusia biasa yang bisa tergoda nafsunya. Cuman bedanya sekali lagi, beliau dilindungi Allah dengan ismah, kita tidak dilindungi Allah dengan ismah. Jadi ya, kita bisa terkena nafsu kita, bisa kebablasan, bisa keterusan, bahkan bisa terus-terusan, ya, bisa diulang-ulang setiap hari. Itu kalau kita manusia biasa. Maka sekali lagi di sini, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Pertama kita harus melatih kesabaran menghadapi nafsu. Ya, kalau kita mau tahu tentang bagaimana menghadapi sabar menghadapi nafsu, kita harus tahu makna sabar dulu ya. Secara ringkas saya enggak akan jelaskan panjang lebar karena pembahasan kita bukan seputar itu. tapi hanya untuk mengaitkan pembahasan kita dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini. As-sabru, bahasa Arab, kalau orang mengatakan as-sabr, jadi orang Arab sering mengatakan kalau kita mau paham satu kata dalam bahasa Arab, kita harus mengetahui lawan katanya. Kalau bahasa Arab itu banyak yang mirip-mirip artinya, tapi nanti masing-masing punya lawan yang berbeda-beda, ya. Kayak seperti bahasa Indonesia, pria lawan katanya wanita, laki-laki perempuan. Jangan laki-laki, jangan pria perempuan, laki-laki wanita, ya. Jadi pria itu pasangannya wanita, laki-laki perempuan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Arab misalnya Kitabullah wa sunnah Nabi, Kitab Allah dan sunnah Nabi. Nah, kalau hadis Quran, itu pasangannya. Boleh sesekali terbalik, tetapi itu kurang enak di pendengaran orang Arab. Seperti kita mendengar pria dan wanita, kita tukar pria dan perempuan. Boleh enggak? Boleh aja, tapi kurang enak. Nah, kalau dalam bahasa Arab bedanya, setiap perbedaan masing-masing itu pasti ada perbedaan makna, beda dengan kita. Jadi maka dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, tidak ada muradif, tidak ada sinonim yang betul-betul sinonim dalam bahasa Arab. Ya. Jadi ada beberapa kata yang dalam bahasa Arab sama, dahaba, pergi, roha, pergi, ya. Tapi tidak sama persis maknanya. Masing-masing ada perbedaan. Jadi bisa dipahami di sini ya. Kalau kita mau tahu makna sabar, lawan katanya jaza. Jaza itu lawan kata dari sabar. Ya, jaza lawan kata dari sabar. Kalau hulm, hulm itu penyabar, lawan katanya ghadab, pemarah. Ya. Jadi kalau hulm, saya halim, saya orang yang penyabar, mampu menahan amarah. Lawan katanya ghadab, pemarah. Sementara kalau sabar, lawan katanya jaza. Jaza itu apa? Jaza itu sesuatu yang menimpa hati sehingga akan mengubah keputusan seseorang, ya. Sesuatu yang menimpa hati, menyesakkan hati, menyempitkan hati sehingga membuat seseorang akan mengubah keputusannya, mengubah tindakannya. Ya. Misalnya orang yang tadinya mau sayang jadi benci gitu ya. Tadinya mau nolong, misalnya mau nolong orang. Tiba-tiba dia berubah kesabarannya, tadinya mau nolong malah jorokin. Misalnya seperti itu. Bisa paham ya? Ketika terjadi di dalam hati kita sesuatu yang mengubah apa perbuatan dan sikap kita, itu namanya jaza dalam bahasa Arab. Lawan katanya adalah sabar. Makanya saya tidak setuju ketika sabar diterjemahkan dengan kesabaran. Ya. Lebih dekat kepada ketabahan. Lebih dekat kepada ketabahan, meskipun tidak sama persis. Nah, tapi lebih dekat kepada ketabahan. Ya. Jadi sabar itu adalah lawan dari jaza. Seseorang mampu melakukan habis namanya, ya. Jadi arti sabar secara terminologi atau istilah begini, ya. Habsu an-nafsi, menjaga jiwa kita. Alama yaqtadihu syar'u wal aql. Sesuai dengan petunjuk akal dan syariat, ya. Menjaga hati kita sesuai dengan petunjuk apa? Akal dan syariat. Amma yaqtadiyani habsahuma, dari segala sesuatu yang bertentangan dengan akal dan syariat. Paham ya? Ya. Menjaga jiwa kita sesuai dengan apa? Tuntutan akal dan syariat, dari segala sesuatu yang bertentangan dengan akal dan syariat, itu namanya sabar. Karena segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat pasti bertentangan dengan akal. Ya, akal sehat maksudnya ya. Kalau akal yang udah enggak sehat, itu udah beda perkara. Jadi akal yang ajaran syariat yang benar itu selalu sesuai dengan akal yang sehat. Sesuai dengan akal yang sehat. Misalnya marah. Marah itu enggak selamanya harus ditahan. Karena ada marah yang sesuai dengan syariat dan akal sehat, ada yang tidak sesuai dengan syariat dan akal sehat. Bisa dipahamin ya? Ya. Misalnya ada orang berperang, ya. Kalau orang berperang ya harus marah. Mau berperang mau membunuh musuh, enggak ada marahnya. Ketemu musuh malah cengengesan. Enggak mungkin. Ya betul ya? Ya, kalau berhadapan dengan musuh harus dengan kemarahan. Nah, ketika berhadapan dengan orang yang menghina Islam, melecehkan Islam, harus marah. Kalau enggak marah malah bermasalah. Betul. Ada Islam dihina, Islam dicaci maki, agama kita diinjak-injak, lalu kita biasa. Itu masalah biasa, huh? Masalah dunia. Ini orang bermasalah dengan imannya. Betul ya? Jadi tidak setiap marah harus dijaga. Marah yang harus dijaga apa? Yang bertentangan dengan apa tadi? syariat dan akal sehat. Ya, ada orang berbuat salah sama kita, nginjek kaki kita, marah, ya, wajar nggak? Wajar. Sebatas marah sebagai manusia biasa, nah bisa aja bisa marah. Tapi kita kalau kita lampiaskan langsung kita tonjok dia, itu nggak sesuai. Tadi dia nginjek nggak sengaja, ini mukul sengaja. Kencengan mukulnya dari nginjek, bahaya mukulnya dari nginjek. Betul apa nggak? Sesuai sama logika nggak? Tidak, tidak sesuai dengan logika. Sesuai dengan syariat atau tidak? Tidak. Makanya ketika ada dua orang yang bertengkar, ini ada dua orang saling caci maki. Karena di dalam hadis Muslim dikatakan apabila ya iwastabba rajulani, kalau ada dua orang Muslim saling mencaci maki, fa'alal badi minhuma, maka dosanya ditanggung sama yang pertama. Illa ayyatadiya al-madzlum, kecuali kalau orang yang dizalimi, yang dicaci maki itu melampaui batas. Coba kita periksa lagi. Ini kaidah ini supaya kita memahami arti sabar, ya. Arti sabar yang dimaksud menahan diri. Ya. Ada dua orang yang bertengkar. Ya. Saling enggak bagus lah. Kemudian yang satu mencaci maki. Oh, dasar kamu kadal gunung misalnya. Saling gitu ya. Kamu juga kadal gunung ya. Maka dosanya ditanggung sama siapa? Yang pertama. Karena yang kedua ini dia mengucapkan itu akibat apa? Perbuatan yang pertama. Namanya manusia dicaci maki ya, enggak mungkin diam saja. Dia akan membalas. Selama balasannya enggak lebih. Ya. Kamu kadal gunung ya, kamu kadal sawah. Enggak apa-apa ya, malah kadal sawah mungkin enggak begitu lebih bagus sedikit daripada kadal gunung ya. Tapi ketika dicaci maki sekali yang keluar kebun binatang, kamu kadal gemuk, kamu monyet, memang hasilnya keluar nama-nama kebun binatang, maka yang kedua juga menanggung dong. Dosa. Jadi kalau dua orang bertengkar saling caci maki, dosa ditanggung yang pertama selama yang kedua ini tidak melakukan lebih dari yang pertama. Nah, kalau kedua ini melakukan lebih dari yang pertama, itu berarti dia enggak mampu nahan sabar. Spontanitas wajar, ya. Dasar kamu monyet maksudnya. Maaf, coret ya, monyet ya. Iya, kamu juga monyet misalnya. Spontanitas itu wajar saja. Tapi begitu dia sudah mengucapkan, kan dia sudah sadar nih. Tapi dia belum puas. Kok masih monyet ya, dia ngomong monyet, masa saya ngomong monyet juga. Ya. Nah, harus dibalas dengan yang lebih lagi daripada itu. Nah, sekali lagi saya katakan, seketika itu sudah keluar dari jalur yang diperbolehkan, maka bertentangan dengan apa? Dengan syariat dan akal, maka pada saat itu kita sudah keluar dari konsep kesabaran, ya. Itu. Kemudian kesabaran ini ada dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ya, dan kesabaran tingkat yang tertinggi disebut dengan as-sabrul jamil. As-sabrul jamil itu adalah ketika seseorang itu, untuk sementara saya terjemahkan dengan kesabaran ya, meskipun saya tidak setuju dengan terjemahan ini ya, untuk lebih memudahkan saja. Kesabaran atau ketabahan itu ada beberapa tingkat, yang paling tinggi adalah as-sabrul jamil. As-sabrul jamil itu apa? As-sabrul jamil itu adalah la jaza'a fihi wa la syakwa. Ketika seseorang itu mampu mengendapkan perasaan sesal dalam hatinya. Orang ini misalnya ketimpa musibah, langsung dihilangkan sesalnya, susahnya, dan kemudian dia tidak mengadu kepada siapapun. Kepada siapapun dia gak ngadu. Kepada siapapun dia gak ngadu. Bahkan kalau dia seorang istri, ke suaminya aja dia gak ngadu. Kalau dia seorang suami, ke istrinya saja dia gak ngadu. Itu namanya as-sabrul jamil. Mengadunya hanya satu, kepada siapa? Allah. Dan ini tingkatan yang paling tinggi, susah dicapai. Ya, kata Ibnu Taimiyah, tidak setiap wali Allah saja mampu melakukan as-sabrul jamil. Tidak setiap wali Allah. Orang yang sudah dekat, sudah bertakwa kepada Allah saja, tidak bisa semuanya melakukan as-sabrul jamil. Maka dibolehkan kesabaran tingkat yang kedua. Tingkat yang kedua adalah ketika seseorang itu tetap bersabar, tidak melakukan hal yang diharamkan Allah, tapi dia mengadukan itu kepada orang lain. Mengadukannya kepada siapa? Kepada orang-orang tertentu saja yang kira-kira bisa membantu persoalannya. Ya. Misalnya orang mengalami musibah, siapa kira-kira yang bisa saya ajak ngomong? Dipilih. Oh, si fulan saja atau si fulanah saja. Maka ini diperbolehkan. Tapi ketika dia mengadukan kepada orang-orang yang tidak pantas mendengar, maka itu sudah keluar dari jalur kesabaran. Ketika dia sudah memaki-maki, melakukan, dia sudah masuk kepada wilayah-wilayah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesabaran sama sekali di dalam dirinya. Jadi ya, kita kembali kepada persoalan ya. Jadi ketabahan itu sendiri tingkatannya banyak ya. Kalau model-model kita ini ya mungkin sampai ke sabrul jamil itu susah ya. paling enggak orang-orang terdekat kita lah ya, orang yang layak mendengar. Tapi biasanya itu susah. Ya, biasanya sudah diobrolin kepada orang, kok kayaknya belum pantas, belum dapat solusi. Sama yang lain lagi lah, dapat solusi lagi sana. Setiap dia nyampaikan, selalu sampaikan, jangan sebarkan ke orang lain ya. Yang ini nanti nyebarin lagi ke orang lain, jangan sebarkan ya. Bahkan lagi sana, jangan sebarkan, akhirnya nyebar kemana-mana. Ini yang bahaya. Makanya ketika kita mau mengadukan persoalan, kita harus milih-milih siapa orang yang bisa kita ajak untuk curhat. Gak boleh sembarangan orang. Orang yang kita yakini bisa memberikan solusi. Jangan kepada sembarangan orang. Mentang-mentang dia dekat sama kita, kita curhat. Jangan. Belum tentu orang yang dekat itu bisa memberikan solusi. Jadi kita kembali kepada persoalan itu, sabar. Jadi yang pertama, dari empat langkah yang harus kita lakukan untuk menghadapi setan adalah, pertama, melakukan kesabaran itu pada diri kita sendiri. Melatih. Dan ini sangat-sangat sulit. Karena nafsu punya banyak keinginan. Ya, nafsu makan. Ini kalau diperturutkan, ini gak pernah beres. Ya, betul ya? Gak pernah beres. Cuma makan aja. Ya. Ada orang yang punya cita-cita, bukan di setiap kota dia singgah, dia harus punya warung langganan. Ya. Harus tahu makanan khas tempat tersebut. Bayangin ya. Setiap ada restoran baru buka, dia harus mampir di situ. Biarpun cuma minum-minum. Biarpun cuma digratisin orang. Ya. Ada orang yang punya obsesi. Dia kalau diperturutkan makanan ini, akan membuahkan ambisi yang banyak. Baru makanan, belum minuman, belum pakaian. Maka sekarang ini orang hidup itu kan punya banyak ambisi. Ya. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin yang hanya butuh kendaraan asal bisa jalan. Ya. Ada orang yang lebih membutuhkan kendaraan yang lebih layak. Ada orang yang punya kendaraan layak tapi enggak cukup satu, perlu dua kendaraan layak. Ya. Supaya bisa ganti-ganti. Ada orang punya kendaraan yang jauh lebih daripada standar kelayakan yang ada, tapi dia enggak pernah puas dengan satu model. Dia akan berusaha mengejar model-model yang lain. Ini nafsu syahwat. Jadi nafsu syahwat dalam segala hal memang enggak pernah ada batasnya. Makanya ada orang yang sabar nih menghadapi godaan wanita tapi enggak sanggup menghadapi godaan harta. Ada yang sanggup menghadapi godaan harta, enggak sanggup menghadapi godaan tahta, jabatan. Ada yang semua ini bagi dia enteng, lembek. Ini persoalannya adalah persoalan biasa. Tapi dia enggak sanggup menghadapi godaan makanan. Ya. Enggak sanggup menghadapi godaan makanan. Ada yang enggak sanggup menghadapi godaan anak. Ada yang enggak sanggup menghadapi godaan istri, menghadapi godaan suami. Dan banyak lagi yang lain, ya. Masing-masing di antara kita punya titik-titik kelemahan, nanti akan kita bahas. Makanya kita perlu menjaga kesabaran isbiru di dalam mengelola hati kita. Yang kedua, wasabiru. Wasabiru ini adalah munazalah. Muwaqafah. Muwaqafatul a'da dan munazalah. Muwaqafah itu bukan muwafaqah. Muwaqafah itu harus mengerti posisi musuh. Ya, kalau munazalah itu harus tahu bagaimana menempatkan diri kita di posisi yang mana ketika musuh ada di mana. Itu namanya muwaqafah dan munazalah ya. Muwaqafah itu musuh sekarang ada di mana nih, ya. Kalau musuh ada di sana, kita menempatkan diri di mana kira-kira bagusnya? Itu namanya munazalah. Dua-duanya harus kita lakukan, ya. Jadi artinya yang namanya wasabir ini bersabar dalam menghadapi musuh dengan segala polanya. Kalau musuh itu adalah setan, kita harus tahu ciri khas setan kalau goda manusia itu kayak gimana. Ya, kalau kita lagi banyak harta, kira-kira godaan setan kayak gimana? Kita harus tahu kan gitu. Kalau kita sedang miskin, godaan setan kayak gimana? Karena godaan setan terhadap orang miskin beda sama orang kaya, kan gitu. Ketika kita belum berilmu, godaannya kayak apa? Ketika kita sudah berilmu, godaan setan seperti apa? Nah, kita harus tahu pola-pola mainan setan. Ini yang disebut wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Kita harus tahu pola setan dalam menggoda manusia. Ya, kalau Ibnu Jauzi menyebutnya dengan istilah talbisu iblis, ya. Jebakan iblis, bukan jebakan Batman, tapi jebakan iblis. Ya, kita harus tahu jebakan-jebakan iblis. Gaya main setan seperti apa? Nah, bagaimana kita bisa mengetahui? Caranya adalah dengan selalu mengetahui kondisi hati kita. Iya, misalnya ya, kita lagi punya banyak duit ini. Kemudian kita mikirkan, kita mau apakan duit kita. Pada saat itu biasanya, kita akan merasakan adanya dorongan-dorongan. inilah sesekali mumpung banyak duit, nanti kalau enggak ada duit enggak bisa lagi loh. Ingat loh, hah? Ini cuma sesekali loh. Aji mumpung ada duit. Godaan-godaan yang kayak gitu muncul ya, ketika kita sedang mengalami kondisi tertentu. Ya. Ketika kita dalam kondisi susah. Biasanya orang kalau dalam kondisi susah itu sangat sensitif menghadapi orang-orang kaya. Begitu ada orang kaya, oh sombong. Ya? Kalau kita sedang kekurangan. Dikit-dikit orang kaya ngomong sedikit sombong, ya. Bahkan orang berinfak pun bilang sombong. Oh, sombong. Infak segitu aja, ya. Jadi apapun yang dilakukan orang kaya selalu salah. Enggak nyumbang salah, nyumbang salah. Ya. Kalau orang itu naik mobil lewat di depan kita, enggak negor, oh sombong. Begitu dia negor, mau mamarin mobilnya. Serba susah. Kenapa? Karena setiap yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya selalu salah. Kenapa? Karena kita meninjaunya dari segi orang itu enggak tahu kesusahan saya. Enak-enak mobil mewah, enak makan di mana-mana. Saya sendiri sekadar untuk makan saya susah. Sekarang banyak masyarakat yang menyalahkan pihak-pihak yang di atas, menyalahkan pemerintah, dan lain sebagainya. Karena dalam posisi kita seolah-olah itu tidak diperhatikan. Itu kan menurut kita ya. Menurut kita tidak diperhatikan. Padahal bisa enggak kita membayangin kita dalam posisi kita satu orang dengan segala kemampuan kita harus memperhatikan 200 juta orang yang ada di Indonesia. Kira-kira kalau ini dibebankan ke kita itu kayak gimana? Kita baru dibebanin ngurus rumah tangga aja udah hutang-hutang. Ya. Baru dikasih amanah mengelola uang sedikit saja sudah lari sana lari sini. Baru dijadikan panitia masjid saja sudah ribut sama tetangga. Kita teliti saja. Semua kepemimpinan kita dalam skala kecil kita ini udah sukses atau belum? Nah, kalau dengan kondisi kayak gitu, kita berani nyalah-nyalahin orang. Ini sama aja penonton sepak bola nyalahin pemain bola kan gitu ya. Segoblok-gobloknya penonton itu bisa nyalah-nyalahin pemain bola yang sekali berapapun, ya kan? Biarpun dia nendang bola maunya ke kiri, bolanya ke kanan. Ya. Betul ya? Baru nendang keras langsung kecengklak kakinya. Tapi pemain bola yang sekali berapapun bisa saya kritik. Wah, Lionel Messi bego. Bola di situ aja enggak ngelihat. Nendang aja pakai salah. Udah gawang di deket gitu aja enggak gol. Ya, bisa enggak dilakukan? Bisa. Kenapa? Karena kita dalam posisi orang yang bisa mengkritik orang lain, kita merasa memiliki kepantasan padahal kita enggak punya kepantasan sama sekali. Jadi kita kembali kepada persoalan ya. Jadi wasabiru ini adalah mengetahui langkah-langkah setan dan kemudian mengetahui sikap kita kira-kira bagaimana. Sebagai orang yang kaya, sebagai orang yang miskin, sebagai orang yang misalnya orang yang dizalimi, sebagai orang yang punya kekuasaan, itu masing-masing kita punya tugas yang beda-beda. Ya, sewaktu kita belum punya ilmu, kita punya kesusahan menghadapi setan, gampang digoda. Diajarin ini ngikut, diajarin itu ngikut. Ini sunnah ikut, ini sunnah ikut. Ya kan? Yang dikatakan gurunya gini, oh benar juga ya. Begitu masuk ke sana diajar, oh benar juga. Yang benar yang mana? Itu kalau orang yang enggak punya ilmu. Begitu punya ilmu apakah selesai persoalan? Enggak. Kalau mulai ilmu mulai dia mengkritik orang lain. Salah. Enggak punya ilmu. Oh sholat, enggak pakai ilmu, ya kan? Biasanya orang punya ilmu dikit tuh ngeritikin luar biasa. Ya. Sibuk nyalain sana, nyalain sini padahal dia dulu lebih goblok dari itu. Dia dulu lebih sesat dari itu, tapi begitu dia punya ilmu, nyesatinya luar biasa. Dulu ketika dia tidak punya ilmu, ada banyak orang yang ngajak dia untuk belajar. Begitu dia punya ilmu, dia malah sibuk nyala-nyalain orang lain. Itu penyakit kan didapatinnya oleh orang-orang yang sudah mulai belajar ilmu. Begitu ilmu bertambah banyak, apakah semakin baik? Belum tentu. Lawannya pun makin hebat. Ya, kalau ilmunya makin tinggi, itu lawannya sama-sama orang yang punya ilmu. Wah, dia ilmunya enggak seberapa, muridnya banyak. Saya tiap hari ngaji segala macam, murid cuma berapa orang. Udah berapa orang tidur semua lagi. Ya. Udah majlis cuma 10 orang, yang 3 ngantuk, yang 4 garuk-garuk. Hah? Ya, enggak ada yang beres semua ya. Di sana majlisnya luar biasa. Kadang-kadang orang yang punya ilmu bisa memiliki kedengkian terhadap sesama orang yang mengajarkan ilmu. Maka setiap orang dengan posisinya tuh godaan setan beda-beda. Maka kita harus tahu posisi godaan setan bagaimana dan posisi kita bagaimana. Yang ketiga, warobitu. Warobitu itu mempertahankan lahan kita dari serangan musuh. Ya. Jadi kalau rumah ya dijaga, ya kalau perbatasan harus dikasih pengaman, begitu ya. Kalau benteng harus dibuat yang sekuat mungkin. Nah, dalam menghadapi setan seperti itu, kita punya banyak pertahanan ya. Kemarin sudah dijelaskan ya. Kita punya pertahanan dari para malaikat. Jangan sampai kita ngamalkan sesuatu yang malaikat enggak suka. Itu berarti kita menghilangkan satu pertahanan. Pertahanan malaikat sudah dihilangkan. Jadi pertahanan kan banyak ya. Kemarin disebutkan ya, sudah kita bahas. Masing-masing di antara pertahanan itu harus kita pertahankan. Jangan sampai mudah ditelusupi oleh musuh. Termasuk ketika kita menghadapi godaan nafsu, godaan syahwat, godaan setan, kita harus tahu di mana setan itu biasa masuk dalam diri kita dan itu dijaga sebaik-baiknya. Ya, nanti penjagaannya bagaimana itu nanti di bagian akhir. Ya, maka di bagian akhir Allah menyebutkan wattaqullah. Tiga hal yang pertama, sabar menghadapi godaan pada diri sendiri. Yang kedua, sabiru, sabar dalam menghadapimu musuh, dan rob itu sabar dalam memelihara wilayah keamanan kita. Tiga hal ini enggak mungkin dilakukan kecuali dengan yang terakhir. Apa itu? Wattaqul, bertakwalah kepada Allah. Maka kunci dari semuanya adalah ketakwaan. Makanya Allah berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Jadi enggak ada siapapun di antara kita itu yang selesai dengan PR ketakwaan itu, enggak ada. Ya? Enggak ada. Enggak ada yang selesai dengan PR ketakwaan, biarpun itu ulama sekalibur apapun. Ya, banyak orang-orang yang tersesat dari jalan Allah itu justru setelah menjadi ulama. Kalau kita baca sejarah Syiar Alamul Nubala, ya itu banyak disebutkan tuh kisah-kisah ulama yang tersesat setelah mereka menjadi ulama. Kisah yang di Al-Qur'an yang sering kita dengar berulang-ulang kita ceritakan ya. Kita siapa? Bal'am ibnu Ba'ura. Bal'am ibnu Ba'ura itu siapa? Ulama Bani Israel. Ulama di kalangan Bani Israel yang punya satu doa mustajab yang hanya dimiliki beberapa orang di dunia, di sepanjang dunia dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, itu yang punya doa ini hanya beberapa orang, dan dia satu-satunya. Hebat gak? Doa itu sangat mustajab, apapun yang diminta dia langsung diistijabah. Ya, jadi doa seperti ini jarang dimiliki, hanya beberapa orang di dunia ini yang memiliki doa mustajab, dan dia mendapatkan doa itu. Kemudian dia tidak pernah berdusta. Ya. Sampai orang-orang mengatakan, ya, seandainya manusia di bumi ini semuanya berdusta, lau kadzdzaba man fil ardi jami'a ma kadzdzaba hadzal rajul. Lelaki ini tidak akan pernah berdusta meskipun seluruh orang di dunia ini sudah berdusta. Kira-kira seperti itu. Itu tanda apa? Kejujuran. Ibadahnya luar biasa. Tapi kemudian dia disesatkan justru setelah dia menjadi ulama besar. Yang diakui keulamaannya bahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa mengakui keulamaan dia. Dia luar biasa sekali. Cuman sayangnya, ya, pada waktu itu dia tinggal di wilayah tempat tinggal orang-orang kafir di Palestina. Nabi Musa waktu itu berada di luar Palestina dan mau masuk ke Palestina, mau menaklukkan kota Palestina. Ya, akhirnya orang-orang yang ada di situ karena tahu dia adalah orang yang paling mustajab, ya, orang yang paling mustajab doanya, dia minta berdoalah kepada Allah ya supaya kita ditolong dari serangan Nabi Musa. Wah, nggak mungkin, Nabi Musa itu adalah Nabi kami. Ya, saya ini orang yang biasa beribadah dengan ajaran Nabi Musa. Tidak mungkin kemudian saya berdoa agar Nabi Musa terkalahkan. Kemudian mereka terus membujuknya, akhirnya turun, ya, tawarannya turun sampai terakhir. Begini aja lah, kamu gak usah berdoa Musa itu terkalahkan, Musa itu binasa, bala tentaranya itu hancur, semuanya, tidak usah. Cukup berdoa, ya Allah, jangan biarkan Nabi Musa masuk ke Palestina. Berarti aja. Masuk ke Palestina itu kan berarti bukan doa yang jelek. Kan kalau kami berada di tempat lain, mereka masih bisa menyerang kami. Kalau kami keluar dari Palestina, mereka masih bisa menyerang kami. Doanya cuma, jangan sampai masuk ke Palestina. Berkali-kali dia seperti melakukan. Akhirnya dia pun melakukan doa tersebut. Begitu dia mau berdoa itu, seluruh alam itu seolah-olah mencegah dia. Ya, pernah ya dengar cerita ya, ini godaan-godaan setan kepada Nabi Ibrahim ya, ketika mau menyembelih Ismail. Ini kebalikannya ya. Ini kebalikannya 100%. Jadi justru alam semesta ini seolah-olah menolak dia. Dia mau berdoa di atas gunung, itu semua yang mau dia pakai gak bisa dipakai. kendaraannya dipakai berhenti, ya nggak mau berjalan. Apapun yang dia mau gunakan untuk berangkat ke sana, nggak ada yang mau nyampaikan dia ke sana. Jadi seolah-olah alam semesta ini merasa tidak mau kalau orang alim ini melakukan doa tadi. Karena itu adalah kemaksiatan terhadap Nabi, kan gitu. Dan kemudian dia akhirnya sampai di sana juga dengan bersusah payah, sangat susah payah sekali. Dia sampai juga dan dia kemudian berdoa. Ya, doa dia adalah Allahumma, ya, la tudkhil, Allahumma la tudkhil Musa wa junudaha bila da Falastin. Ya Allah, jangan engkau masukkan Musa dan bala tentaranya ke negeri Falastin. Itu yang dia ucapkan. Ya. Tapi kemudian karena dia itu mustajab doa, Allah enggak mengubah kapasitas dia. Dia tetap mustajab doa. Tetapi mulutnya yang dilubah sama Allah. Jadi dia tadi mau berdoa, Allahumma la tudkhil menjadi Allahumma adkhil. Ya Allah, Allahumma adkhil Musa wa junudahu bilada Falastin aminin. Ya Allah, masukkanlah Musa dan bala tentaranya dengan aman sentosa. Dia enggak mau ucapkan itu, tapi yang benar. Jadi artinya dia tetap mustajab doa, enggak? Tetap mustajab doa. Enggak dihilangkan orang, cuma mulut yang diubah oleh Allah. Kemudian dia dihukum menjadi orang kafir, ya. Sepanjang hidupnya itu dia seperti anjing melalaikan lidahnya. Jadi kita kembali kepada pembahasan, ya. Jadi artinya gini, artinya tanpa ketakwaan kepada Allah siapapun di antara kita bisa celaka. Ya, orang yang ahli ibadah sekalipun yang tingkatnya sudah seperti Bal'am ibn Ba'rat. Ada enggak yang seperti Bal'am ibn Ba'rat ini, ya? Enggak ada kan? Pasti enggak ada, ya. Karena orang yang memiliki doa seperti beliau itu hanya beberapa gelintir saja dari kalangan Bani Adam, ya. Kalau ada di antara sahabat Nabi, mungkin di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Allahumma qawwim sahwahu wastajib du'aahu. Nabi berdoa, ya Allah, luruskanlah anak panah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas dan kabulkanlah setiap doanya. Nah, tetapi ada tetapinya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sangat pemalu untuk mengucapkan doa. Dia doanya mustajab, tapi dia malu berdoa karena setiap doanya selalu dijawab oleh Allah. Kalau kita kira-kira kalau punya doa dijawab gimana? Waduh, udah kayak nemuin jin dalam teko, ya kan? Yang ngasih kita 3 permintaan itu, ya. Di permintaan yang ketiga, awan, ya, berikan saya 3 permintaan lagi. Kira-kira kalau kita dapat doa mustajab pasti kayak gitu, kan? Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas enggak. Bahkan ketika dia dalam keadaan sakit di akhir hidupnya, keluarganya, istri, anak-anaknya bilang, engkau punya doa mustajab, tinggal kamu doa saja sekarang kamu pasti sembuh. Pasti itu. Karena itu doanya memang sudah, doanya sudah diwakilkan oleh Nabi. Tapi beliau mengatakan, betapa tidak tahu malunya aku, ya. Nah, karena aku mustajab doa, lalu dalam kondisi yang diuji seperti ini saja aku berdoa kepada Allah untuk disembuhkan. Akhirnya beliau tidak berdoa, sehingga beliau wafat dalam keadaan sakit tersebut, ya. Sakitnya adalah sakit taun, wabak seperti zaman sekarang ini, ya. Nah, kita belum kenal ya doanya udah ampun-ampunan, ya kan? Ada yang apa positif di sana, di sini doanya habis-habisan. Ya, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas sudah kena, dia enggak mau berdoa. Ya. Karena beliau malu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan merupakan ajaran, ya, bahwa kita kalau ada sesuatu enggak usah berdoa lah, kita malu. Tingkat kita belum sampai sana. Makam kita belum sampai sana. Kita hanya mengamalkan apa yang disebutkan dalam firman Allah, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Allah cinta kalau orang yang berdoa, ya. Jadi bukan berarti yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas itu salah, tidak. Kan setiap mukmin dianjurkan berdoa, bukan. Tapi karena beliau diberikan sesuatu yang enggak diberikan kepada orang lain. Setiap doanya dikabulin. Bayangin enggak sih? Kalau orang yang dikabulin doa kemudian mintanya seenaknya, kan bisa aja walau, ya. Maka bersyukurnya kepada Allah bisa hilang. Dikasih makan dikit, aduh, kayaknya enggak ada sambal. Wah, mudah-mudahan ada sambal, datang sambal. Ya. Ya, setiap yang kurang dikasih sama Allah. Orang yang kayak gini kira-kira jadi orang yang bersyukur enggak? Enggak akan mungkin jadi orang yang bersyukur. Ya, maka itu yang tidak mau, yang tidak diinginkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita kembali kepada pembahasan, ya. Langsung saja, wala yatimu amru hadzal jihad, maka jihad melawan setan enggak akan sempurna illa bihadzal umur arba'ah. Dengan hal yang 4 tadi. Apa yang pertama tadi? Kesabaran menghadapi diri sendiri. Yang kedua, kesabaran dalam menghadapi musuh, ya. Oh, jabarannya panjang, tapi kita yang singkatnya saja, ya. Yang ketiga, menjaga lahan, ya, menjaga tempat-tempat yang akan didatangi oleh musuh, yang dalam hal ini setan. Dan yang keempat adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sebutkan di sini misalnya, ya. digambarkan satu persatu. La yatimmu sabru, misalnya orang yang sabar menghadapi dirinya sendiri. La yatimmu illa bi musabaratil adu. Itu enggak ada manfaatnya. Kita sabar menghadapi diri sendiri, tapi kita lengah hadapin setan. Itu kan enggak ada gunanya. Sama dengan orang, ya, kalau mau berperang, itu dia mengadakan persiapan buat dirinya sendiri. Wah, latihan ini segala macam. Tapi dia enggak memperhatikan musuh. Musuh udah ada di sampingnya, dia enggak tahu. Ya. Musuh ada di dapurnya, dia enggak ada. Ya tahu, ya. Makan pagi dia itu udah diracunin, ya enggak tahu. Bahaya apa enggak? Bahaya. Enggak ada gunanya latihan kalau kita enggak tahu musuh, betul ya? Wahia muafaqatu wa munazal tadi ya. Kemudian fa iza sabara aduwahu, kalau dia sudah bersabar menghadapi musuh sudah. Ihtaja ila amrin akhar wa huwal marawat. Yal marabata. Kalau sudah mengetahui musuh posisinya di mana, kita harus bagaimana? Yang harus kita lakukan sebagai penyempurna adalah apa? Murabata, menjaga lahan kita, jangan sampai kita sibuk menghadapi musuh di medan perang, musuh menyusup dari belakang. Ingat kejadian siapa? Kejadian di perang apa? Uhud. Ingat kan? Mereka sibuk nyerang musuh, kemudian berebut harta rampasan perang, mereka ninggalkan tempat mereka. Nah, ini yang disebut dengan murabathah tadi. Mereka lupa dengan murabathah. Jangan sampai sibuk persiapan, sibuk menghadapi musuh, lupa rumah rupa dikunci. Ya tadi benteng ya, bentengnya yang ditutup malah benteng sengnya, benteng yang lain malah nggak ditutup. Jadi artinya ketika kita lengah dalam murabathah, sama saja kita membiarkan musuh menghancurkan kita dari berbagai sisi. Wahyu luzum mustaghiril qalb wa hirasatu li'alla yadkhul minhu al'adu. Kalau diibaratkan dengan hati, hati itu sebagai benteng kita. Kalau kita sudah punya kesabaran, ya tahu tentang posisi setan, kita juga harus jaga hati kita. Ya, jagalah hati. Itu adalah satu proses yang harus kita lakukan. Nanti akan kita sebutkan penjelasannya lebih lanjut. Wa ya luzum mustaghiril qalb wa hirasatu an la yadkhul minhu al'adu. Wa luzum mustaghiril ayn wal udhun wal lisan wal batn wal yad wal rijl. Termasuk di antaranya menjaga seluruh anggota tubuh. Ini kadang-kadang anggota tubuh kita berkhianat. Lihat, makanya orang yang mata keranjang dalam bahasa Arab itu namanya khayanatul ayun. Orang yang matanya berkhianat. Betul kan? Dia sebenarnya enggak mau ngelihat. Tapi ngelihat juga, itu namanya berkhianat, betul ya? Lagi dengar asik juga. Lanjut, betul ya? Orang mendengarkan ghibah. Gosip, itu gosip. Semua kita tahu gosip itu dosa. Tapi kalau udah ngedengar orang gosip, apalagi pintar mainin bola gosip, wih mantep juga ini. Dengerin dulu ya. Kita pertama sudah terjebak, ya, nggak ikut nggak gosip, tapi ikut dengerin. Kalau yang dengerin udah, sudah mulai sambut bola, ya. Benar. Oh pas betul. Biasanya seperti itu ya. Jadi artinya yang namanya mata, telinga, kaki itu kadang-kadang suka berkhianat. Ya, perasaan tadi saya mau ke masjid, kemana larinya kemari? Ya, kayak gitu ya. Kenapa jalannya kemari? Ya, selama perjalanan ke masjid itu pikirin kesana kemari. Ya, akhirnya langkah kakinya salah. Udah sampai ke warung, tanggunglah makan dulu. Ya. Jadi artinya anggota tubuh kita, saya nggak mengalami hal itu ya. Di mana mata kita, telinga kita, hati kita, kan kata orang, biasanya kejahatan itu bukan selamanya karena ada keinginan, tapi lebih banyak karena ada apa? Kesempatan gitu ya. Itu yang dimaksudkan di sini. Ya, jadi yang namanya hati, telinga, segala macam itu kalau sudah dikasih kesempatan, ibarat kucing, dikasih lihat daging, namanya kucing ya tetap aja kucing. Oh ini kucing udah nurut, dia nggak mau makan. Ya, saya sering kali berkali ya, namanya kucing tetap walaupun dia udah terlatih, dia nggak mau kalau di atas meja dia nggak mau. Ini kucing paling nurut, besoknya hilang. Kucing ya, sebaik-baiknya kucing tetap kucing. Ada saatnya di mana dia khilaf, ya, jiwa kekucingannya itu keluar semua ya. Nah, dia lupa, oh selama ini dia udah terlatih. Itu sudah bukan makanan saya, kenapa saya makan juga ya. Jadi kucing juga bisa khilaf seperti manusia ya. Jadi kita kembali kepada persoalan itu ya. Faha ulai ashabu rasulillah, ini para sahabat nabi ya. Khairul khalqi ba'da nabiyyin, mereka adalah orang-orang yang paling apa? Paling dekat kepada Allah setelah para nabi dan rasul. Wa a'zamuhum himayatan wa hirasatan minasyaitan. Ya. Mereka itu kan paling pintar menghadapi setan pasti, ya. Paling pintar menghadapi hawa nafsu. Enggak ada yang lebih taat, lebih bertakwa dari umat Muhammad dibandingkan para sahabat. Tapi perhatikan, waqad akhallal makan alladhi umiru bi luzumihi yaum Uhud. Ternyata mereka bisa juga tergoda untuk meninggalkan tempat mereka ketika dalam perang Uhud. Ingat, ini para sahabat. Ini para sahabat yang enggak beda bisa sedikit pun dibandingkan dengan kita. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba. Meskipun seorang di antara kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda hadihim wala nusayfahu. Enggak akan bisa mencapai derajat satu tangan, bahkan setengah tangan mereka pun enggak. Jadi para sahabat Nabi itu enggak bisa disamain sama sekali. Ketakwaannya luar biasa. Tapi mereka bisa khilaf juga kan pada waktu perang Uhud. Meskipun ini jadi pelajaran, akhlul makan ala iblis yaum Uhud. Pada khala minhul adu fakana makan. Maka terjadilah apa yang terjadi, banyak di antara kaum muslimin yang pada waktu itu meninggal dunia sebagai syahid. Wajima hari salah sawamuha, dan kemudian tiga hal tadi yang menjadi tiangnya adalah ketakwaan. Falayan faus sabru walal musabara walal murabatah. Semua kerja kita ini, saya sering mengatakan begitu. Ya, ada di antara kita yang punya ilmu tentang menghadapi jin, karena bab tentang talbis iblis sudah selesai semuanya. Ya, dia sudah belajar kitab talbis iblis dari pertama sampai akhir. Ini kitab talbis iblis yang dikarang oleh Ibnu Jauzi yang menceritakan bagaimana setan menggoda orang dengan masing-masing jurusannya yang beda-beda. Pokoknya banyak cerita di situ. Sudah tamat. Mungkin buku-buku Ibnu Qayyim sudah tamat semua. Secara keilmuan sudah selesai. Apakah semua akan selesai? Enggak. Karena banyak orang yang punya ilmu enggak mampu menggunakan ilmunya. Dia tahu ilmu tentang kesabaran nih, tapi enggak mampu menahan kesabarannya. Ya, pernah dengar kisah sederhana dulu. Ya. Ya. Ada seseorang ya yang belajar ilmu. Ilmunya itu begitu banyak. Setiap kitab yang dia hafal dan tamat belajar, dia masukkan ke kuda tunggangannya. Sampai akhirnya dia memiliki beberapa kuda tunggangan isinya kitab, dan semua kitab itu sudah ada di otaknya. Hebat. Ketika dia berjumpa dengan seseorang, apa ilmu apa saja yang kamu pelajari? Rasanya semua disiplin ini pun sudah aku pelajari, kata dia dengan pongahnya. Orang itu langsung memberikan dia sebuah, kalau sekarang kertas, kalau waktu itu mungkin dibuat dari kulit yang diikat. Ini ilmu yang belum kamu dapatkan. Ilmu apa ini? Jangan kamu buka kecuali ketika kamu betul-betul membutuhkan. Ya. Ketika kamu betul-betul membutuhkan. Dan orang ini saking giatnya menuntut ilmu, ketika istrinya sedang hamil, itu dia tinggalkan menuntut ilmu sampai berpuluh-puluh tahun. Kemudian akhirnya karena dia merasa sudah punya cukup ilmu, dia pulang ke rumahnya. Begitu dia pulang ke rumahnya, waliyazbillah, ya. Begitu dia sampai di depan pintu rumahnya, terlihat bayang-bayang istrinya di dalam kamar. Dari luar, mungkin ada semacam bolongan kelihatan dari luar. Istrinya sedang bersama laki-laki dalam keadaan tidak berpakaian, ya. Jadi laki-lakinya itu telanjang dada. Dia langsung marah, semarah-marahnya dia cabut pedangnya. Begitu dia cabut pedangnya, dia sangat marah sekali. Dalam keadaan marah, dia teringat dengan satu pesan yang disebutkan oleh orang tadi. Ada ilmu yang belum dia pelajari. Mungkin saya perlu ilmu ini, ya, untuk menghadapi situasi yang demikian. Utamanya cuma satu, isbir, bersabarlah. Lalu dia tahan kesabarannya. Kira-kira kalau orang dalam kondisi kayak gitu, udah lama gak jumpa keluarga, kayak gitu marahnya kayaknya gimana ya? Pasti luar biasa banget ya. Hah? Tapi kemudian dia menahan kesabarannya, lalu dia masuk dalam keadaan, keluar kalian berdua. Itu saja yang diucapkan. Padahal dia sudah menyiapkan tadi pedang, orang yang sudah mau dia penggal kepalanya. Keluar kalian berdua. Kemudian ketika mereka berdua keluar, lalu dicaci maki mereka berduanya, dan istrinya marah pada muka. Begitu istrinya marah pada misalnya dengan manis mengatakan, apa kamu tidak tahu siapa laki ini? Tidak, ini anak kamu yang sudah lama kamu tinggalkan. Ya, kalau seandainya tadi dia enggak mengingat ilmu kesabaran tadi, ya, anak ini sudah dia penggal dan dia sudah membunuh anaknya sendiri. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikisahkan pada suatu anak sedang tidak sehat sehingga sang ibu merawatnya di kamarnya. Dia melihat dari jauh. Dia enggak ingat ketika ditinggalkan istri dalam keadaan hamil. dia enggak sarat dia punya. Kok zaman sekarang sih bisa kontak-kontakan. Ya, gimana kondisi? Gimana mau istri mau melahirkan sampai pada saat melahirkan mau ke, semuanya bisa dipantau. Tapi di zaman itu kan tidak. Ketika sudah berpisah puluhan tahun, semua kabar pasti terhenti. Sahabat muslim dan muslimah dimuliakan Allah. Ini saya akan mengambil satu kesimpulan sederhana dari kisah ini. Bahwa kesabaran sebagai ilmu dengan kesabaran dalam terapan itu hal yang berbeda. Sama sekali berbeda. Kita bisa tahu tentang segala ilmu kesabaran. Cara menghadapi setan kayak gini. Kalau kita begini, sudah tahu semuanya. Tapi begitu menghadapi situasinya, apakah kita mampu menahan jiwa kita? Itu yang menjadi persoalan. Ikhlaskan fidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mampu menahannya itu apa? Ini yang terakhir, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika membahas tentang ilmu, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Salah satu di antara syarat kefaqihan seseorang yang tidak boleh lepas, orang itu bisa disebut sebagai faqih, ahli fiqih, itu kalau dia punya ketakwaan, itu salah satunya. Karena tanpa ketakwaan ilmu itu bubar semuanya. Tanpa ketakwaan ilmu bisa dibeli loh. Fatwa bisa dibeli. Kita bisa berfatwa dengan di mana kita berada. Kalau kita berada di lingkungan, maaf ya, orang yang banyak melakukan maksiat, kita bisa berfatwa untuk menghalalkan maksiat tadi. Kalau kita berkumpul dengan orang yang senang melakukan kebid'ahan, kita akan bisa ya punya ilmu-ilmu yang menghalalkan semua perbuatan bid'ah. Semua perbuatan bid'ah itu ada dalilnya. Jadi ada seorang pemuka ahli bid'ah di tanah Arab, ya. Begitu ada seorang penuntut ilmu mau berdebat dengannya, dikatakan jangan. Jangan kamu berdebat dengan dia. Karena ilmu kamu belum setara dengan dia. Dia ini ahli bid'ah yang sudah sampai kepada puncaknya. Semua bid'ah yang ada di dunia ini, tanyakan sama dia, dia pasti bisa berikan dalilnya. Ya, semua bid'ah yang ada di dunia, dia akan bisa berikan dalilnya. Dalilnya jelas, dalilnya beres, ya. Tapi dia bisa memutar balikkan dalil tersebut sehingga seolah-olah menjadi dalil dari kebenaran perbuatan bid'ah tadi. Tapi teman kita ini ceritanya saya langsung dengar dari seorang talibul ini. Ya. Teman ini merasa enggak yakin, dia datangi. Betul. Baru dia jawab satu patah ayat, ya. Satu buah ayat dijawab dengan berbagai macam ayat. Dia keluarkan dalil, keluar lagi berbagai macam dalil. Sampai dia sendiri bingung. Karena dia enggak bisa memeriksa apakah dalil yang dikeluarkan ini sahih atau enggak. Kalau begitu banyak dalil. Dia hafal begitu banyak dalil. Saking pusingnya, nah, dia enggak bisa jawab, dia ambil sendal, dia lempar ke mukanya. Lari dia. Ya. Jadi artinya apa? Artinya dimanapun orang itu berada, dia bisa berubah. Maka hati-hati. Kalau seorang tidak punya ketakwaan kepada Allah, dia bisa berubah-ubah sesuai dengan tuntutan kondisi dan keadaan. Jadi ini makanya selalu ditanamkan oleh para ulama, dimanapun kita berada, kita harus selalu memelihara ketakwaan kita, karena itu kuncinya, ya. Fangzuril an fika ila altiqa'il jaysain wastifafil askarain kaifa tudalu maratan wa yudalu 'alaika ukhra. Coba perhatikan sekarang. Yang namanya peperangan sejak zaman dulu, ya. Yang namanya peperangan sejak zaman dulu, itu enggak peduli peperangan siapapun, bahkan peperangan nabi sekalipun. Nabi Muhammad dulu pernah ingat sejarah, ya. Ketika ditanya oleh Herakles, Abu Sofyan ditanya tentang Herakles tentang Nabi Muhammad, ya. Coba dijawab, kalau jawaban kamu itu betul berarti dia benar-benar nabi. Pengikutnya diantaranya, pengikutnya itu orang-orang miskin atau orang-orang kaya? Oh, malah kebanyakan miskin. Nah, itu nabi, ya. Nabi itu kebanyakan pengikutnya adalah orang-orang miskin. Nah, salah satu diantara yang ditanyakan dalam pertanyaan panjang, ya, itu ada dalam Sahih Bukhari. Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana peperangan antara dia melawan orang-orang kafir. Pada waktu itu Abu Sufyan sudah mengetahui dua peperangan paling tidak. Ada peperangan Badar, ada peperangan Uhud. Di Badar kaum muslimin menang, di Uhud kaum muslimin kah? Lalu dia katakan al-amru bainakum dual, ya. Al-amru dualun bainahum. Mereka saling ganti-ganti skor, ya. Kadang-kadang kaum muslimin menang, kadang-kadang kalah. Itulah peperangan para nabi. Nah, jadi para nabi itu kalau berperang enggak selamanya menang. Kadang-kadang mereka juga kalah. Jadi kalau peperangan yang diasuh oleh nabi saja kadang-kadang bisa kalah. Karena yang diajak berperang itu banyak, ada yang melakukan disuruh gini, buat lain, seperti yang dilakukan para sahabat, sehingga terjadilah kekalahan. Tapi intinya kan nabi dengan para sahabat kalah enggak? Kalah dalam perang Uhud, meskipun itu dibantah oleh sebagian ulama ahli tafsir, ya. Itu hanya kekalahan dalam satu momen saja, tapi dalam keseluruhan peperangan itu tetap dalam kondisi menang. Kita enggak terjebak dalam pembahasan itu, ya. Tapi kita hanya membahas apa yang disebutkan oleh Abu Sufyan dalam Sahih Bukhari, ya, ketika dia ditanya, beliau lah kita katakan, karena kemudian beliau masuk Islam, beliau ditanya pada waktu itu oleh Herakles tentang kondisi Nabi. Yang namanya perang itu kadang-kadang ada kalah ada menang. Maka kita melawan setan juga gitu. Kita kadang kalah, kadang menang. Kadang-kadang kita bisa nahan amarah, kadang-kadang enggak, ya. Kadang-kadang kita bisa nahan diri kita dari perbuatan maksiat, kadang-kadang jebol juga. Semua kita. Makanya digambarkan di dalam hadis, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu selalu banyak berbuat salah. Ya. Ibarat peperangan, kita kadang-kadang menang lawan setan, kadang-kadang enggak kalah. Aqdin mulkul kufri, maaf, aqdala mulkul kufri bijunudihi wa asakiri. Wajar qalbu fi husnihi jalisan ala kursi mamlakati. Ya, kadang-kadang orang-orang yang kafir, ya, termasuk di sini di puncaknya adalah setan dengan bala tentaranya, akan mendapati misalnya hati kita sedang dijaga. Ya, di situ ada penjaganya kita sebagai penjaga hati kita ala kursi mamlakati. Amruhu nafis fi awanihi wajudihi. Semua ucapan si raja yang ada di kursinya itu, kita sebagai raja hati kita, itu selalu ditaati oleh tentaranya, ya. Hati kita selalu menjaga bagaimana yang dilakukan tangan kita, gitu ya, yang dilakukan kaki kita. Pokoknya orang ini benar-benar bertakwa lah. Wa amruhu nafis fi awanihi wajudihi qad hafu bihi. Dia sudah dilindungi oleh banyak sekali tentara-tentara Allah. Yuqatiluna anhu wa yudafi'una an hawzatihi. Falam yumkinnuhu hujum alaihi illa bi mukhalafati ba'di umara'ihi. Maka cara setan untuk bisa mengalahkannya adalah dengan cara apa? Mukhamarah. Mukhamarah itu apa? Membikin tipu daya, menipu yang menjadi pengikut-pengikutnya. Jadi Nabi ketika dalam perang Uhud, siapa yang ditipu? Para sahabat. Jadi ketika setan mau masuk ke dalam jiwa kita, kita rajin zikir, rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin ngaji, ini orang pertahanannya kuat banget, ya. Maka akan dicari mana di antara bala tentaranya. Bala tentaranya itu bisa organ-organ tubuh kita, bisa juga teman-teman kita. Maksudnya di sini, organ tubuh kita kadang-kadang yang kayak saya bilang tadi, dibuat matanya berkhianat, dibuat telinganya berkhianat. Nah, kadang-kadang dibantu oleh teman-temannya. Maka dikatakan di sini, coba perhatikan ya, penjelasan Ibnu Qayyim luar biasa. Fasa'ala an akhassil jundi bihi. Kira-kira yang paling dekat, yang paling dekat dengan orang ini siapa? Ini kita misalkan hati kita ini seperti kekuasaan raja gitu ya. Raja dengan kekuasaannya, yang paling dekat dengan raja siapa? Yang paling omongannya itu didengar. Begitu juga manusia. Kira-kira di antara seluruh anggota tubuhnya ini yang paling banyak dikuasin mana? Nah, kekurangan seseorang. Wah, ini doyan makan. Nah, lewat situ aja. Oh, dia kalau makan enggak doyan dia. Dia udah 15 tahun diet. Wah, jangan. Jangan digoda. Nih, godanya bukan di situ. Cari yang lain. Nah, wah, ini kalau dia kalau sama perempuan nih enggak bisa ngelak. Ya. Jadi cari di antara bukan senang dengan yang haram ya, tetapi yang paling sering apa dimanjakan. Kan di antara anggota tubuh kita ada yang sering dimanjakan, betul ya? Mana di antara yang paling dimanjakan? Mungkin matanya, ya. Dia senang ngelihat yang indah-indah, arah kayak gini. Dari matanya aja kita culik dia. Kira-kira seperti itu. Wa qala bihim minhum manziatan faqilahu hiya an-nafs. Jiwa manusia, kalau manusia itu jiwanya itu yang paling dekat dengan hatinya. Faqala li awani udkhulu 'alaiha. Kalau memang jiwanya itu yang paling diperhatikan, misalnya orang ini memang modelnya baperan gitu ya. Ya. Nah, coba perhatikan apa yang disenangi oleh jiwanya tadi. Perhatikan kesenangan dia semuanya diteliti. Ini cita-citanya apa? Fa'iduha, langsung direken, dicatat satu-satu. Wamannuha iya, kemudian tanamkan angan-angan untuk mendapatkannya. Misalnya ada orang senangnya traveling. Wah, diberikan. Nanti tahun depan kamu akan traveling ya. Buat sebuah program, kamu akan traveling nanti ke Imarat. Wah, Imarat kan masuk ya. Naik pesawat sekali ke sana aja 15 juta gitu ya. Pulang balik udah 30 juta. Wih, luar biasa ya ongkosnya. Dibuatkan angan-angan yang panjang sama dia. Ya pertama dengan cara yang halal, dia cari harta. Kesusahan dia. Mulai ngap-ngapan. Waduh, ini waktu udah tinggal, udah dekat bulan Agustus. Ini belum separohnya saya dapat. Akhirnya mulai tergoda melakukan perbuatan haram. Jadi bisa paham di sini ya. Mana yang disenangi oleh nafsu itu yang akan diincar oleh setan. Dan kesenangan kita itu berbeda-beda. Wan kusyurat al mahmud fiha fi yaqdhiha wa manamiha. Kalau perlu, apa yang dia suka itu diberikan gambar yang jelas di matanya itu ketika dia tidur dan ketika dia terbangun. Fa idzat ma'annat ilaihi wa sakarat, kalau dia sudah merasa nyaman itu yang dikejar, fatahu alaiha kalalibu syahwat, baru tanamkan syahwat di situ. Jadi enggak diajak untuk berbuat maksiat dulu sama setan. Yang senang dulu apa? Diperturkan dulu senangnya. Ayo makan, makan, makan, terus makan. Kemudian setelah itu baru dia. Makanya para ulama mengatakan tidak setiap, ya, tidak setiap sesuatu yang kita senangi itu harus kita dapatkan. Ya. Tidak setiap yang kita senangi harus kita dapatkan. Ya, karena kalau kita berusaha mendapatkan semua yang kita senangi, akhirnya kita akan beralih dari yang diperbolehkan menjadi yang diharamkan. Fa'idza khamarat 'alal qalbi wasarat ma'akum malaqtum saghral 'ain. Ya, kalau kita sudah bisa menguasai orang-orang terdekatnya, berarti kita sudah bisa menguasai orang tersebut, ya. Al-udhun wal lisan wal fam wal yad wal rijl. Nah, seluruh anggota tubuhnya itu pelan-pelan akan jadi milik kita. Tarabitu 'ala hadhihi as-sughur, maka pertahanan-pertahanan dia langsung dudukin. Dakhaltu minha ilal qalb. Jadi bahasa Ibnu Qayyim singkatnya ini, ya. Bahasa Ibnu Qayyim ini seperti bicara tentang perang betulan, ya. Betul, ya. Jadi memang kita melawan hawa nafsu itu seperti perang betulan. Kadang kita kalah, kadang menang gitu, ya. Kadang ada tipu daya setan yang udah kita tahu, dia pakai tipu daya yang lain. Betul banget. Ya. Kayak maling gitu, ya. Maling itu kalau sudah ketahuan, ya, apa namanya? Modus operandinya, ya. Dia akan ubah yang lain. Yang namanya penipuan kan dari waktu-waktu berubah-ubah, kan? Ya. Karena yang namanya maling selalu lebih pintar dari polisi. Begitu juga setan. Setan selalu berusaha mencari cara agar kita itu tidak mengenali cara mereka untuk menggoda kita. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini batas waktu kita sudah selesai, ya. Jadi inti dari pembahasan kita adalah, ya, bahwasanya untuk melawan hawa nafsu, kita harus mengobarkan peperangan, ya. Mengobarkan peperangan dan harus menyiapkan empat hal yang kita miliki. Yang pertama, ketabahan menghadapi nafsu kita. Ketabahan dalam menghadapi setan, ya, mengetahui cara-cara setan menggoda kita, dan kemudian cara kita menghadapinya. Perhatikan seluruh anggota tubuh kita, mana bagian-bagian yang lemah, ya, kita perhatikan. Wah, saya lemah di sisi ini, itu harus dijaga. Kalau enggak, setan akan keburu masuk lewat situ. Dan yang terakhir adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ini, meskipun terakhir, the last but not least, ini memang yang terakhir disebutkan, tapi justru dia yang paling bawah, insyaallah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebagai penutup, ini saya sengaja lebihkan sedikit. Mungkin ada 3 menit, ya. 2-3 menit sebagai penutup. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini akan dibahas oleh Ibnu Qayyim nanti di bagian-bagian akhir. Tapi ini perlu saya sampaikan di bagian ini. Jadi ketika kita berbicara tentang godaan setan ini, ya, tentang godaan setan. Jadi Ibnu Qayyim menjelaskan begini. Sehebat-hebatnya godaan setan. Itu sebenarnya musuh kita yang paling nyata itu musuh kita yang paling berbahaya, bukan paling nyata. Yang paling berbahaya itu bukan setan, tapi justru hawa nafsu kita. Ya. Maka itu di dalam Al-Qur'an yang dijadikan manusia sebagai Tuhan itu bukan setan. Alladzi takhadha ilahahu hawa. Orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Coba perhatikan, ketika Allah menyebut setan, itu menyebutnya musuh. Ya. Innahu lakum aduwwun mubin, fattakhidhuhu aduwwan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Dalam ayat yang lain, jadikanlah setan sebenar-benarnya musuh kamu. Jadi kalau bicara tentang setan, itu ditaruhnya sebagai kedudukan musuh. Musuh kan kita berarti bersiap-siap menghadapi dia. Sementara yang namanya hawa nafsu enggak. Hawa nafsu itu ada di dalam hati kita, dekat dengan kita, lebih dekat daripada setan. Ya. Kenapa saya katakan nafsu itu lebih berat? Karena di dalam Al-Qur'an sekali lagi yang dijadikan sesembahan kita bukan setan. Makanya coba perhatikan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, telah kami utus pada setiap periode umat itu seorang apa? Nabi. Ani abudullah, beribadahlah kepada Allah dan jangan wastanibu tauhid, dan jauhilah tauhid. Nah, tauhid itu diantara setan. Allah enggak menyebut beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah kepada tauhid. Tapi beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tauhid. Karena enggak ada manusia yang betul-betul bisa menjadi penyembah setan. Dia hanya menjadi penyembah dari hawa nafsunya. Pengikut setan? Iya. Budak setan? Iya. Tapi penyembah setan? Tidak. Ketika dia sudah menjadi budak setan, dia menjadi penyembah hawa. Alladzi takhadha ilahahu hawa. Kenapa saya katakan demikian, ikhwas kafirin yang dimuliakan oleh Allah? Setan itu ketika menggoda kita dengan hawa nafsu kita, itu sudah menitipkan banyak pesan sama hawa nafsu. Hawa nafsu ini sudah diajarin banyak hal sama setan. Begitu setannya istirahat, nafsunya tetap bergulat. Contohnya di bulan puasa. Masih banyak gak orang bermaksiat di bulan puasa? masih banyak orang bermaksiat di bulan puasa. Padahal setan sudah dibelenggu, betul ya? Itu berarti sudah enggak ada yang godain, kecuali kata sebagian ulama itu hanya setan-setan kecil, rocok-rocok. Tapi kenapa masih ada orang berbuat maksiat? Karena nafsunya sudah diajarin sama setan. Ya. Semua juru setan sudah ada sedemikian kaya nafsu. Jadi mereka tidak butuh lagi sama setan untuk menggoda kita. Cukup hawa nafsu saja sudah bisa menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Khususkan video yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Ibn Qayyim berkali-kali sering menjelaskan demikian, sehebat-hebatnya musuh setan ya. Waka setan kan dhaifah. Godaan setan itu lemah sebenarnya. Di dalam Al-Quran kata, inna kaida syaitani kana dhaifah. Sesungguhnya godaan setan itu lemah. Yang lebih berat bagi manusia itu adalah hawa nafsunya sendiri. Makanya tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada hawa nafsu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Mubarak, aku tidak menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada menghadapi hawa nafsuku sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.